بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد الحديث الخامس والثلاثون حديث yang ke-35 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. حديث yang ke-35 ini masya Allah hadis tentang hubungan antara muslim dengan muslim lainnya. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW berkata, "La tahasadu, jangan saling hasad. Wa la tanajasu, jangan saling curang dalam jual beli." Sesungguhnya bukan curang, permainan di dalam lelang. Ketika melelang itu ada permainan-permainan yang kau pura-pura nawar skilling, kau pura-pura nawar skilling, itu namanya tanajus. Wala tabaghadu wala tadabaru, jangan saling membenci, jangan saling berpaling, tadabur. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan sebagian kalian membeli atau menjual atas apa yang sedang dijual orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim saudara muslim lainnya. Tidak membaliminya, tidak membiarkannya, tidak menolongnya atau mengacuhkannya, tidak mengacuhkannya. Wa la yakdzibuhu, dan tidak mendustainya. Wala yahqiruhu, dan tidak menghinakannya, merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Beliau mengisyaratkan kepada dadanya tiga kali. At-taqwa hahuna. Bihasbi mri'in minasyarr, cukup seseorang dikatakan jelek ketika dia yahqira akhahul muslim, ketika dia menghinakan saudaranya sesama muslim. Kullul muslim alal muslimi haram, setiap muslim terhadap muslim yang lainnya haram, harus saling menjaga. Damuhu, darahnya. Wa maluhu, hartanya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Hadal hadith kharajahu muslimun min riwayati Abi Sa'id Mawla Abdullah ibn Amir ibn Quraiz dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Sa'id hadza la ya'rifu ismuhu aw la yu'rafu ismuhu. Adapun Abu Sa'id ini tidak diketahui namanya. Wa qad rawa anhu ghairu wahid, tetapi yang meriwayatkan daripadanya tidak hanya satu saja. Disebutkan oleh Ibn Hibban dalam Thiqat atau Thiqatihi, dalam kitabnya Thiqat. Wa qala Ibn al-Madini huwa majhul, karena tidak diketahui siapa dia, hanya diketahui kunyahnya Abu Sa'id. Wa rawa hadha al-hadis Sufyan al-Thawri, tetapi hadis ini diriwayatkan pula oleh Sufyan al-Thawri rahimahullah. Faqala fi, kemudian beliau berkata tentang hadis ini, an Sa'id ibn Yasar an Abi Hurairah wa wahima fi qawlihi Sa'id ibn Yasar, Sufyan Tsauri keliru menyebutkan Sa'id ibn Yasar. Wawahima dari kata wahm, kesalahan. Innama huwa Abu Sa'id. Dia bukan Sa'id ibn Yasar, tetapi Abu Sa'id Maula ibn Quraiz. Demikian dikatakan oleh Ahmad dan juga Yahya al-Madini dan juga Daruqutni rahimahumullah. Waqad ruya ba'duhu min wajhin akhar, dan sebagiannya diriwayatkan dari hadis-hadis lain. Wa kharrajahu, dan dikeluarkan dari hadis-hadis lain oleh Tirmidzi, dari riwayat Abi Saleh, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, al-muslim akhul muslim la yakhunuhu wa la yakdibuhu wa la yakhduluhu. Muslim, saudara muslim lainnya, tidak boleh mengkhianatinya, tidak boleh mendustakannya, tidak boleh membiarkannya atau mengacuhkannya. Kulul muslim alal muslimi haram, setiap muslim terhadap muslim lainnya haram, terjaga. Irduhu wa maluhu wa damuh, kehormatannya, hartanya dan darahnya. Haram di sini semakna dengan haram yang disebutkan terhadap tempat suci, Masjidil Haram, tanah haram. Ya, ini bukan haram berarti hukumnya haram, tetapi maknanya terhormat, terjaga, suci, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dijatuhkan kehormatannya, tidak boleh dirampas hartanya dengan zalim. At-taqwa huna bihasbi mri'in minasyarri ayya qira'a qaul muslim. Yang namanya takwa itu di sini. Dan cukup seseorang dikatakan jelek ketika dia menghinakan seorang muslim yang lainnya. Demikian pula dikeluarkan oleh Abu Daud dari kalimat kullul muslim ala muslimi haram ila akhirih. Dikeluarkan pula dalam dua kitab sahih, kharrajahu, alifnya aliful itsnain, ini Bukhari dan Muslim, dari riwayat Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling tanajus, saling curang dalam dagang, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling membelakangi, saling berpaling. Jadilah kalian ibadallahi ikhwana, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa kharrajahu min wujuhin akhar an Abi Hurairah, dikeluarkan pula oleh beliau Bukhari dan Muslim, oleh keduanya, dari sisi lain, dari Abu Hurairah yang tadi disebutkan dalam riwayat dari A'raj, dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW. Dikeluarkan dari min wujuhin, artinya dari banyak sisi dari Abu Hurairah, tidak hanya dari Al-A'raj, tetapi dari sekian sisi yang semuanya dari Abu Hurairah. Wa kharajal Imam Ahmad min hadithi Wasilah ibn al-Asqa'. Imam Ahmad mengeluarkan hadis ini dari Wasilah ibn al-Asqa' dari Nabi SAW. Qala kullul muslim ala al-muslimi haram, setiap muslim terhadap muslimnya, terhadap muslim yang lainnya haram. Damuhu wa irduhu wa maluhu. Al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhduluhu. Fattaqwa hahuna wa awma'a biyadihi ilal qalbi. Awma'a maknanya asyara, sama, mengisyaratkan dengan tangannya ke dadanya atau ke jantungnya. Wahasbu mri'in minasyar an yakhra akhahu, dan cukup seseorang dikatakan jelek ketika dia menghinakan saudaranya. Wa kharraja Abu Dawud akhirahu faqab, Abu Dawud meriwayatkan pula tapi potongan belakangnya saja. Wa fi sahihain, dan juga dalam dua kitab sahih, dari hadis Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu seorang muslim itu saudara muslim lainnya. Tidak mendoliminya dan tidak menyerahkannya. Yuslimahu dengan yakhduluhu hampir mirip. Yuslim memasrahkan pada musuhnya tidak dibantu. Yakhdul juga artinya tidak menolong dan mengacuhkan. Wa kharajahu al-Imam Ahmad, dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dengan lafaz al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhduluhu. Ini yang tadi yuslimahu yakhduluhu sama atau bukan sama semakna. Wa la yahqiruhu dan tidak menghinakannya. Bihasbi mar'in minasy-syarri dan cukup seseorang dikatakan jelek ketika dia menghinakan saudaranya sesama muslim. Wa sahihaini an Anas an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Dalam dua kitab sahih juga fi sahihain dari Anas disebutkan hanya kalimat jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling hasad dengki, jangan kalian saling membenci tadabur saling berpaling, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa yurwa ma'nahu min hadithi Abi Bakr as-Siddiq marfu'an wa mauqufa. Diriwayatkan pula secara makna dari hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ada yang mauquf, ada yang marfu'. Mauquf hanya sampai pada ucapan Abu Bakar, marfu diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat maknanya. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam la tahasadu, jangan kalian saling hasad, yakni la yahsud ba'dukum ba'da. Bentuk fi'il dengan wazan tafa'ala yatafa'alu itu saling. Sehingga kalau la tahasadu maknanya jangan saling hasad. Kalau kalimat la yahsud jangan hasad, la tahsud jangan hasad, tetapi la tahasadu jangan saling menghasud. Maka diingat-ingat wazannya, ingat-ingat timbangannya, iramanya, tafa'ala. Barakallahu fikum. Wal hasadu, sedangkan makna hasad sendiri, markuzun fi tiba'il bashar. Sifat hasad ini, dengkian, memang markuz, sudah tertanam di tabiat-tabiat manusia. Tiba' dari kata tabi'ah, tabiat. Apa itu? Wahuwa annal insana yakrah an yafuqahu ahadun min jinsihi. Yaitu sifat seseorang tidak suka kalau ada yang melebihi dirinya dari yang sejenisnya, bangsanya yang sejenisnya. Ini sama-sama manusia. Fi syai'in minal fadail. Kalau sama-sama pedagang, tidak suka kalau ada pedagang yang lebih maju dari dia. Kenapa kok dia maju, saya enggak? Kalau sesama pelajar, kenapa dia lebih pintar dari saya? Kalau sesama apalagi, ini bani jinsihi. Tidak suka kalau ada orang yang melebihi dirinya, itu yang disebut dengan hasad. Tumma yanqasimun nas ba'da hadha ila aqsam. Tadi sebutkan bahwa hasad markuz. Sudah rukiza. Sudah tertanam di tabiat manusia. Artinya manusia umumnya begitu. Tetapi kemudian dibagi manusia menjadi empat bagian. Faminhum man yas'a fi zawali ni'matil mahsud bil baghi 'alayhi bil qawli wal fi'l. Jenis pertama, perasaan tadi, di antara mereka ada yang man yas'a fi zawali ni'mati al mahsud. Ada yang berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang yang dia hasad padanya. Perasaan tadi hampir semua manusia ada. Wah kok dia pintar ya? Begitu. Saya kok tidak seperti itu. Ini ada pada setiap orang. Tetapi jenis pertama, menambahnya dengan satu langkah berikutnya, bagaimana caranya supaya dia tidak seperti itu dan hilang kenikmatan yang ada padanya. Bil baghi tentunya dengan kedzaliman, bil qawli wal fi'l. Dengan kedzaliman apakah dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan? Kalau dalam bentuk ucapan biasanya menjatuhkan. Dia itu begini, dia itu begitu sampai jatuh. Supaya dia yang tetap paling lebih tinggi. Atau bil fi'l, dengan membuat makar-makar, rencana-rencana yang akhirnya dia jatuh. Tsumma minhum, yang golongan kedua, man yas'a fi naqli dzalika ila nafsi. Di antara mereka ada yang memindahkan, yang berusaha. Yas'a, berusaha fi naqli dzalik, untuk memindahkannya kepada dirinya. Itu saya itu yang berjasa, bukan dia, begitu. Diaku oleh dirinya. Wa minhum man yas'a fi izalatihi anil maqsudi faqat min ghairi naqlin ila nafsi. Yang ketiga, ada yang berusaha untuk menghilangkan dari orang yang dihasadi tadi saja, tapi tanpa memindahkan pada dirinya, tanpa mengaku-ngaku. Berarti tetap disambungkan yang pertama ya. Summa minhum wa huwa syarruhuma wa akhbathuhuma. Dan ini adalah yang paling jelek dari keduanya. Wa hadha huwa al-hasadul madmumu al-manhiyu anhu. Inilah hasad yang dilarang. Berarti ada yang berupaya untuk diaku-aku dengan dirinya, ada yang berusaha untuk menghilangkannya tapi enggak diaku-aku, ada yang kedua-duanya, hilangkan dari dia dan kemudian diaku-aku yang baiknya. Qala, ini semua tiga-tiganya adalah yang paling jelek dan paling dilarang. Wa huwa kana dzanba iblis. Dan ini salah satu kejahatan iblis. Wa huwa syarruhuma, mana wa iblis haitsu hasada Adam alaihi salam. Lama ra'ahu qad faqa 'alal malaika. Ketika iblis melihat Adam dihormati, bahkan Allah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menghormati Adam, mulai muncul hasad pada iblis. Mengapa? Ra'ahu qad faqa 'alal malaika. Iblis melihat Adam mengungguli para malaikat. Bi'an khalaqahu Allahu biyadih. Pertama, Adam diciptakan langsung dengan tangan Allah sendiri. Wa asjada lahu malaikata. Yang kedua, karena Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Malaikat-malaikatnya. Wa 'allamahu asma'a kulli syai'. Dan juga diajari oleh Allah nama-nama segala sesuatu. Wa askanahu fi jiwarihi. Dan dibiarkan, diizinkan untuk tinggal di sisinya, di dalam jannah. Fama zala yas'a fi ikhrajihi minal jannah. Maka iblis berupaya untuk mengeluarkan Adam dari surga. Hatta ukhrija minha, hingga akhirnya dikeluarkan daripadanya dari jannah. Wa yurwa an Ibn Umar, diriwayatkan dari Ibn Umar, anna iblis qala li Nuh, bahwa iblis berkata kepada Nuh, itsnatani bihima uhliku bani Adam. Kata iblis kepada Nuh, dua perkara yang aku akan membinasakan manusia, akan menghancurkan manusia dengan keduanya. Aku akan menghancurkan seluruh anak Adam. Al-hasad, yaitu pertama kedengkian. Wa bil hasadi lu'intu wa ju'iltu syaitanan rajima. Karena dengan hasad aku dilaknat, aku dijadikan sebagai syaitan yang terkutuk. Itu yang pertama. Yang kedua, al-hirsu, ambisi. Wabil hirsi ubiha adamul jannah kullaha fa asbahtu hajati minhu bil hirsi kharrajahu ibnu abi dunya. Al hirs, dengan al hirs ubiha adamul jannata kullaha, dengan al hirs itu akhirnya justru Adam yang diberikan surga secara keseluruhan. Fa asabtu hajati minhu bil hirsi, dan aku bisa mendapatkan hajatku dengan ambisiku. Kharrajahu ibnu abi dunya. Yani syaitan berambisi inginnya hanya untuk dia, tidak boleh ada yang lain. Dan juga dengan ambisinya dia berhasil mengeluarkan Adam dari surga. Waqad wasafa Allahu al-yahuda bil hasad. Pertama, syaitan dikeluarkan oleh Allah dari rahmatnya, dilaknat karena kedengkiannya, hasadnya. Kedua, Yahudi juga terhalang untuk menerima agama Islam karena hasad juga. Allah sifat Yahudi bil hasadi, dengan hasad. Fi mawadhi'a min kitabihil Qur'an. Di beberapa tempat Allah kisahkan di dalam kitabnya Al-Quran. Seperti diantaranya, qaulihi ta'ala, seperti ucapan Allah, wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sangat ingin, wadda, sangat ingin kebanyakan dari ahli alkitab, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, mereka sangat ingin kalau mereka ini ahli kitab mengembalikan kalian setelah iman kalian kepada kekafiran. Hasadan min indi anfusihim, karena hasad yang ada pada diri-diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas bagi mereka al-haq, kebenaran. Jangan disamakan, jauh berbeda dengan semangatnya kaum muslimin ketika mengajak mereka kepada Islam. Dan tentunya wajja kathirun minal muslimin, sangat ingin kebanyakan kaum muslimin kalau mereka itu keluar dari kekafirannya ke dalam Islam. Oh, berarti sama dong, mereka sangat ingin, itu sangat ingin. Bedanya sangat jelas. Pertama, Allah katakan setelah datang pada mereka penjelasan tentang kebenaran, ba'da ma tabayyana lahumul haq, artinya mereka tahu yang benar itu sesungguhnya kaum muslimin, tapi hasad. Kok enak saja, saya kafir, dia juga harus kafir. Saya menyimpang, dia juga harus menyimpang. Ini na'udzubillah, hasadan. Dan ini sifat syaitan, sifat iblis. Ikhwan ibn na'azakumullah, ketika syaitan dikutuk, dan Allah SWT sudah menyebutkan keputusannya yang tidak bisa dirubah, bahwa engkau akan masuk dalam neraka jahannam khalidan fiha, kekal di dalam neraka jahannam, maka syaitan menyatakan, aku akan seret seluruh anak Adam ke dalam neraka jahannam. Jahat sekali. Ya itulah namanya hasad. Kok saya masuk neraka dia, mereka enggak. Aku akan bikin mereka masuk neraka semua. Ini namanya hasad. Itu perbedaan pertama. Kebenaran sudah jelas, tapi mereka tidak mau kembali kepada kebenaran. Malah yang ada di atas kebenaran, dia goda supaya keluar dari kebenaran. Hasad. Bukti kedua, kalau itu hasadan, bukan semangat dakwah. Kalau kaum muslimin semangat dakwah agar masuk dalam Islam. Kalau Yahudi tidak. Kalau kamu keluarnya bukan ke Yahudi, enggak apa-apa. Yang penting jalan Islam. Ini barakallahu fikum. Perhatikan mereka. Yang penting kufur. Maka dikatakan dalam ayat ini, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Mereka sangat ingin untuk menyeret kalian setelah iman kalian kepada kekafiran. Tidak peduli kekafirannya cap apa, jenis apa. Tidak peduli. Sehingga Yahudi kalau melihat kaum muslimin dimasuki pemikiran komunis, akan didukung komunis. Atau dimasuki pemikiran Syiah yang sesat, akan didukung Syiah. Karena mereka melihat, ah ini. Daripada mereka lurus, aksan Islamnya jadi Syiah. Yang penting jangan benar, harus salah. Ini barakallahu fikum. Mengapa? Karena mereka tahu kebenaran. Sehingga ketika melihat aliran sesat, apalagi yang sesatnya kayak Syiah yang sudah kufur, mereka akan dukung. Yang penting keluar dari keimanan kepada kekafiran. Qauluhu, dan juga ayat lainnya, am yasuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka dengki, hasad kepada manusia ketika mereka mendapatkan dari Allah fadilahnya? Mereka mendapatkan fadilah, hidayah. Mereka mendapatkan petunjuk. Kenapa kalian dengki? Pokoknya tidak boleh Islam. Asal bukan Islam. Itu prinsip mereka. Kharajal imamu. Atau mau diluruskan lagi. Asal bukan Islam yang benar. Kalau Islam yang Islam sesat, mereka dukung juga. Pokoknya jangan yang lurus. Kharaj al-Imam Ahmad wa Tirmidzi min hadis Zubair ibn al-Awam. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari hadis Az-Zubair ibn al-Awam. Dari Nabi SAW. Dabba ilaykum da'ul umami min qablikum. Al-hasadu wal-baghda'u. Wal-baghda'u hiya al-haliqah. Haliqatu al-din. La haliqatu al-sya'ar. والذي نفسي محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا ولا أنبئكم بشيء أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفسد السلام بينكم. Dalam hadis ini, dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, telah merayap dabba, itu berjalan-jalan yang sangat lembut, yang tidak terlihat gerakannya. Maka sering terjemahkan merayap. Dabba ilaikum da'ul umam. Telah merayap, merambat penyakit umat-umat terdahulu sebelum kalian. Yaitu al-hasad wal-baghdha. Saling dengki dan saling permusuhan. Al-baghdha, saling bermusuhan, hiyal haliqah, dia adalah pencukur. Haliqatul din, pencukur agama, bukan pencukur rambut, mengikis agama. Walladzi nafsi Muhammadin biyadih, dan demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sallu ala nabi. Beliau bersumpah dengan nama Allah yang jiwanya ada di sisinya. La tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Dan kalian, maukah aku tunjukkan satu perkara yang bisa menjadikan kalian saling cinta mencintai? Afshus salama bainakum. Sebarkan salam di tengah kalian. Disebutkan dalam hadis ini bahwa hasad adalah sifat Yahudi, dan itu penyakit umat-umat yang telah lalu dari kalangan Ahlul Kitab. Akhraj Abu Dawud min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian dari sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Hati-hati dengan hasad, dengki, karena sungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Aw qala al-'ushub, seperti api yang memakan rerumputan kering. Barakallahu fiikum. Di Indonesia ini, atau bahasa Indonesia, kadang-kadang dibedakan antara hasad dengan dengki. Hasad itu iri. Kalau sudah berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya, yang dia hasad kepadanya, baru itu dengki. Hasad, dengki. Tetapi dua-duanya terkandung dalam kalimat al-hasad. Imma dia pengin kalau orang ini hilang, mudah-mudahan hilang, mudah-mudahan. Loh, kok hasad? Dia tidak berbuat apa-apa. tetapi berharap. Bahkan kadang-kadang matanya mengandung doa. Doa jelek. Kemudian tiba-tiba rusak. Puas. Rasakan. Ini barakallahu fikum. Hasad berbuah kejelekan, yaitu matanya mata hasad. Menjadi mata sibam atau mata orang-orang yang seperti itu. Makanya orang-orang tua dulu sering menjaga anaknya atau barang-barang yang bagusnya dari mata. Kejahatan mata. Kok mata? Ya sebenarnya mata yang hasad. Sebab disebutkan dalam hadisnya, min ainin lamah. Mata yang jahat. Yang kedua, bukan hanya itu. Dia rusak. Bagaimana caranya supaya kenikmatannya hilang? Misalnya dia punya mobil duluan, akan dirusak mobilnya dengan berbagai macam cara. Ini lebih jelek dari yang pertama atau sama. Yang ketiga, mengaku-ngaku bahwa itu sungguhnya saya yang berjasa. Kalau gak ada saya, gak dapat itu. Itu dia begini-begini karena saya. Kalau bukan saya, gak akan bisa dia jadi seperti itu. Ila akhirnya. Karena bawaan hasad. Yang keempat, yang tertumpuk semuanya pada dia. Matanya sudah jahat, kemudian usaha untuk merusak, mengaku-ngaku kesana kemari, ila akhirnya. Barakallahu fikum. Dan itu ta'kulun hasanat, akan makan kebaikan-kebaikan. Kebaikan orang itu akan hilang, berkurang. Sama dengan hadis sebelumnya disebut haliqah, pengkikis, pencukur. Bukan pencukur rambut, tapi mencukur agama. Agamanya berkurang, terkikis dengan hasad. Wa kharraja al-hakim wa ghayruhu min hadith Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيصيب أمتي داء الأمم أمتكو akan terkena سيصيب akan menimpa أمتكو داء الأمم penyakit umat قالوا يا نبي الله mereka bertanya يا نبي الله وما داء الأمم apa itu penyakit umat terdahulu. Qala al-ashru wal-batru wal-takathuru wal-tanafusu fid-dunya wal-tabaghudu wal-tahasudu hatta yakuna al-baghyu thumma al-harj. Kejahatan, memotong-motong pembicaraan, memperbanyak harta, bersaing dalam masalah dunia, berlomba-lomba dengan dunia, saling membenci, saling memusuhi, saling hasad, saling dengki, hingga kemudian al-baghyu, kedoliman, thumma al-harju. Al-harj, di beberapa hadis yang lain disebutkan al-qatl. Pembunuhan. Pertumpahan darah. Hadisnya disahihkan oleh Imam Hakim, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Dan dianggap bagus isnadnya oleh Al-Hafidh Al-Iraqi. Al-Batr, wallahu alam, yang saya tahu adalah memotong-motong kalimat untuk memfitnah. Jadi kata-kata yang ini dipotong dengan kata-kata yang itu menjadi makna yang salah. Itul batr. Wa qismun akhir minan nasi. Ada jenis lainnya. Kita sudah sebutkan tiga diantaranya. Ada yang keempat. Idha hasada ghairahu lam ya'mal bimuqtada hasadihi. Orang itu tidak melakukan konsekuensi dari irinya. Walam yabghi alal mahsud. Tidak pula berbuat dolim kepada yang dia hasadi. Tidak dengan ucapan, tidak dengan perbuatan. Tidak juga dengan harapan-harapan kehancuran pada saudaranya. Wa qad ruwiya 'anil hasan annahu la ya'sam bidzalik. Diriwayatkan dari al-Hasan bahwasanya itu tidak dosa. Waruya marfu'an min wujuhin dha'ifah. Diriwayatkan secara marfu' tetapi dari sisi-sisi yang tidak marfu' atau dha'if. Hada 'ala naw'ain. Yang ini ada dua jenis. Yang pertama, an la yumkinuhu izalatul hasad min nafsihi. Yang pertama, apa yang tidak mungkin dihilangkan hasad tersebut dari dirinya. Fayakunu maghluban ala dhalik. Berarti orang itu terkalahkan oleh perasaan itu. Fala ya'tham bihi. Maka dia tidak dosa. Karena dia tidak melakukan konsekuensi apapun. Perlakuannya tetap. Harapannya juga baik. Demikian pula yang berikutnya, yang berikutnya. Tidak ada sama sekali dari jenis yang pertama, kedua, ketiga pada dia. Asani yang kedua, man yuhadditsu nafsahu bidzalika ikhtiyaran. Yang kedua, yang berbicara pada dirinya sendiri ikhtiyaran. Bedanya dengan pertama, yang ini ikhtiyaran, yang tadi mujbaran. Yang tadi sudah otomatis begitu saja, tidak ada keinginan dari dirinya. Tapi yang kedua ada ikhtiar. Sengaja-sengaja dia berbuat seperti itu. Kenapa kok dia ila akhirnya? Wa yu'iduhu wa yubdihi. Diulang-ulang oleh dia. Diawali kembali. Fi nafsihi mustarwihan ila tamanni. Dengan terus berharap kalau-kalau hilang dari dia kebaikannya. Biar aku saja begitu. Ila tamanni zawali ni'mati akhihi. Berharap untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya. Fahada syabih bil azmi al musammim ala al ma'asiyah. Maka yang kedua ini syabihun mirip dengan al azmi al musammim. Dengan orang yang memang betul-betul ingin. Azm itu keinginan yang sangat. Musammim juga yang sengaja-sengaja untuk berbuat ma'asiyah. Maka demikian terkena dosa. Wa fil iqabi ala dhalika ikhtilafun bainal ulama. Sedangkan balasannya bagi mereka ini, bagi jenis ini, ada perselisihan di kalangan para ulama. Wa rubbama yudhkaru fi mawadhi' akhar insyaallah, dan bisa jadi akan disebut nanti di tempat-tempat yang lain insyaallah taala. Lakin hadha yab'udu an yaslam min al-baghi 'ala al-mashud, 'ala al-mahsud. Tetapi yang kedua ini yang sudah hatinya berharap kalau kenikmatan yang ada pada saudaranya hilang. Ini yang kemudian saya katakan tadi mata yang hasad. Dia tidak berbuat apa-apa, tapi pandangannya sudah menginginkan. Ini kenapa enggak hancur, kenapa rusak aja, kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu, ila akhir. Biasanya yang seperti ini susah untuk menghindar dari al-baghi, keboliman. Sangat mudah. Begitu ada kesempatan, dia akan berbuat kejelekan. Walau bil qaul, walaupun mungkin dengan ucapan saja. Ah, mobil gitu aja. Akan terucap. Apa yang sudah ada dalam hatinya itu biasanya enggak selamat, akan terucap atau akan keluar dalam bentuk perbuatan zalim. Fayatsam bidzalik. Ada yang lain. Wa qismun akhar. Jenis lain lagi. Makanya diawali tadi oleh Ibnu Rajab rahimahullah bahwa iri itu sudah markuzun fi tabai' bani Adam. Yang namanya iri itu sudah tertanam di dalam semua turunan Adam. Tetapi barakallahu fikum, kalau bukan hampir bukan semua, hampir semua. Tetapi ada jenis-jenisnya. Sekarang jenis yang berikutnya, qismun akhar idza hasada lam yatamanna zawal ni'matil mahsud. Kalau dia iri pada saudaranya, dia tidak berharap kehilangan. Kalau dia tidak berharap bahwa saudaranya kehilangan nikmat tersebut, al-mahsud yang dihasadi. Bal yas'a fi iktisabi mithli fadailihi, bahkan dia berusaha agar bisa seperti saudaranya. Ini bersaing sehat. Misalnya temannya paling pintar, paling kuat hafalannya, masa saya enggak bisa? Ini sebenarnya bawaan iri juga. Kenapa dia bukan saya? Kemudian dia berusaha belajar menghafal ila akhirnya. Dalam keadaan tidak berharap kehilangan kebaikan saudaranya. Atau tidak berharap kebaikan saudaranya akan hilang. Tidak ada itu. Tapi justru, yas'a fiktisabi misli fadailihi. Berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh saudaranya. Yatamanna an yakuna mislah. Dia berkeinginan agar bisa sama dengan saudaranya. Fa'inkanatil fadailu duniawiyah. Kalau keutamanya adalah keutamaan duniawiyah, fala khaira fi dhalik. Bagaimana? Berarti bagus apa enggak bagus yang kelima ini? Tergantung. Kalau urusannya dunia, kok dia punya mobil, saya harus punya mobil. Dia berusaha, bertanggung semangat, biar bisa menyaingi saudaranya. Dia tidak punya harapan kejelekan, enggak ada. Usaha jelek juga enggak ada. Tapi yang namanya berlomba dengan dunia, la khaira fi, enggak ada kebaikan padanya. Maka dikatakan la khaira fi dzalik. Kama qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya, sebagaimana mereka-mereka yang menginginkan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya laitalana mislama utiya Qarun. Duhai kiranya kalau aku mendapatkan seperti apa yang didapatkan Qarun. Ini dibantah oleh Musa. Ditegur mereka alaihi salam oleh Musa alaihi salam. Wa in kanat fadail diniyah, kalau kelebihannya kelebihan agama, amal saleh, ibadah, fahuwa hasan, maka itu bagus. Bersaing dalam masalah ibadah, dia masya Allah tidak pernah terlambat. Masa saya terlambat terus? Dia berusaha untuk seperti saudaranya. Fahuwa hasan. Wa qad tamanna an-nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syahadah fi sabilillah azza wa jalla fi sahihain. Sebagaimana nabi pun berkeinginan untuk bisa syahid. Sebagaimana dalam dua kitab sahih, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama, orang yang diberi harta oleh Allah, ternyata orang ini masya Allah berinfak, menginfakkan hartanya fi sabilillah siang dan malam. Irinya dalam sisi amal salehnya tadi, dengan hartanya dia berinfak pagi sore. Ya laitani mislahu, duhai kiranya aku seperti dia. Wa rajulun atahu Allahu al-Qur'an. Yang kedua, orang yang diberi oleh Allah Qur'an. Fa huwa yaqumu biha ana al-laili wan nahar. Maka dia terus membacanya pagi dan malam atau siang dan malam. Masya Allah. Ya laitani mislahu. Wa hadha huwa al-ghibtah, dan ini biasanya memiliki nama lain yaitu ghibtah. Iri pada perkara yang baik. Namanya ghibtah. Wa sammahu hasadan min babil isti'arah. Dan dinamakan juga hasad dari babil isti'arah. Atau mimbab al-asl. Hukum asalnya memang iri, tapi iri yang baik. Sehingga disebutkan al-mutahabbina fillah fi manabirin min nur yaghbituhul anbiya. Orang yang saling mencintai karena Allah nanti di mimbar-mimbar cahaya yaumul qiyamah, yang membuat iri para anbiya dan orang-orang yang para awliya semua pada iri. Ini iri yang baik. Disebutnya apa? Dalam lafaznya yaghbituhu. Ghibtah. Yaghbituhul anbiya. Wa samahu hasadan min babil isti'arah. Tetapi namakan hasad juga dari bab isti'arah. Penggunaan kalimat dengan makna yang berbeda. Karena sama-sama iri sesungguhnya. Maka dikatakan hasad juga boleh. Tetapi jangan hasad titik. Hasad yang baik. Hasad dalam perkara yang baik. Daripada dua kata hasad yang baik, bilang saja ghibtah. Hasad tidak boleh, ghibtah boleh. Barakallahu fikum. Wa qismun akhar, ada jenis lain lagi. Idza wajada min nafsihi al-hasad sa'a fi izalatihi. Jenis yang berikutnya lagi, orang yang ketika muncul hasad dalam hatinya, dia berusaha melawan. Berusaha untuk menghilangkannya. Wa bil ihsani ila al-mahsud bi isa bi isda'il ihsani ilayhi wa du'a ilahu. Berusaha untuk melawannya dengan apa? Dengan perbuatan baik kepada orang yang dihasadi. Aku berusaha untuk melawannya. Masya Allah, aku mendoakannya. Barakallahu fiik. Masya Allah, Allah ibarik. Ila akhir. Melawan apa yang ada pada dirinya. Wa du'a ilahu, mendoakan dengan barakah. Doa yang baik. Ya. Mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begitu. Wa nasri fadailihi, dan berusaha dia untuk memuji. Menyebarkan fadilah-fadilah orang tersebut. Masya Allah, itu memang baik. Memang begini, memang begitu. Mudah-mudahan Allah berikan barakah pada apa yang ada pada dia dari ilmunya, dari ila akhirnya. Wa fi izalati ma wajada lahu fi nafsihi minal hasadi. Dan dia berusaha untuk menghilangkan apa yang dia dapati pada dirinya dari hasad. Hatta yubdilahu mahbi mahabbah. Sampai dia berusaha untuk mengganti dengan cinta. Menyukai saudaranya karena memiliki kelebihan tersebut. Yang tadinya hasad, jadi malah menyukai. An yakuna akhuhul muslim khairan minhu wa afdal. Dia suka ketika saudaranya lebih baik dari dia. Ketika saudaranya lebih afdal dari dia. Wa hadza min a'la darajatil iman. Dan ini yang paling tinggi dari derajat keimanan. Wa sahibuhu, pemiliknya, huwal mu'minul kamil. Orang yang mukmin dan sempurna keimanannya. Alladhi yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yaitu mencintai saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya. Wa qad sabaqa al-kalamu ala hadha fi tafsir hadis la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan ini sudah pernah dibahas, sabaqa al-kalam, sudah lewat pembicaraan tentang ini di dalam tafsir hadis, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian hingga mencintai saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsiran.